إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس توحيد الله mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah adalah perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita dan memberikan kepada kita segala kenikmatan yang ada ini melainkan untuk kita beribadah kepadanya dengan mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan aku di dalam beribadah dan tidak berbuat syirik. Ini pula perintah yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi rizqan lakum fa akhraja bihi min kulli thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit ini sebagai atap, dan telah menurunkan dari awan air hujan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan. Padahal kalian mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingannya. Demikian pula setiap Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada setiap umat manusia, tidaklah mereka datang kepada kaumnya melainkan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Qala Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul yang risalahnya itu adalah u'budullah. Beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut, yaitu segala apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya ini amatlah banyak. Allah ta'ala, alam tarau annallaha sakhra lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan untuk kalian segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, dan telah menjumlahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya lahir dan batin. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala firman, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Dan yang lainnya dari ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan betapa kenikmatan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memudahkannya untuk kita semua. Sehingga Allah ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Karena itulah Allah ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja dari kenikmatan yang kalian dapatkan itu, maka itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adalah kewajiban seorang hamba untuk selalu mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Menisbatkan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah min tahqiqit tauhid. Dari bentuk seseorang menegakkan tauhidullah, yaitu dengan dia meyakini bahwa segala apa yang dia dapati dari kenikmatan dalam kehidupannya ini semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada hambanya. Dan sebaliknya, apabila hamba tadi tidak menyandarkan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada hamba tadi. Sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bagaimana keadaan orang-orang yang mensyukuri nikmat dan juga bagaimana keadaan orang-orang yang mengkufurinya. Di antaranya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah Fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat satu permisalan. Satu kampung yang dahulunya dalam keadaan aman, tenteram, datang kepada kampung tadi rezeki Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Kemudian penduduk kampung tadi kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui itu semua sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada kampung tadi, kepada penduduk kampung tadi, yaitu pakaian kelaparan dan ketakutan dengan sebab apa yang mereka perbuat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Sungguh telah ada pada negeri Saba itu, pada tempat-tempat tinggal mereka, sertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu surga, taman-taman yang berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum. Makanlah dari rezeki Rabb kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Suatu negeri yang baik dan Rabb yang maha pengampun. Tapi apa keadaan penduduknya? Fa'aradu. Mereka pun berpaling dari perintah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Farsalna 'alaihim sailal 'arid. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Fabaddalnahum bijannatayn jannatayn zawati uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qanit. Maka kami ganti dua kebun yang indah yang mereka miliki sebelumnya dengan dua kebun yang memiliki tanaman-tanaman yang buahnya pahit, berduri, dan sedikit dari sidr. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Yang demikian itu kami berikan sebagai balasan dengan sebab kekufuran mereka, dan tidaklah kami membalas yang seperti itu kecuali kepada orang-orang yang kufur. Dan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pelajaran bagaimana dampak buruknya akibat mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyukurinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba tadi dan memberikannya hukuman yang sangat menyakitkan. Karena itulah Allah taala berfirman, wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumandangkan, bila kalian bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambah untuk kalian kenikmatan itu. Wala in kafartum, dan bila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar amat keras. Naam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang tiga orang yang ada di zaman dahulu yang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan disembuhkannya mereka dari penyakit yang mereka derita, diberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dan harta yang mereka paling sukai untuk kemudian diuji. Maka dua dari tiga orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu dari tiga orang ini mengakui bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan lihat bagaimana akibatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua orang dari tiga orang ini kembali kepada keadaannya semula, berpenyakit dan hilang darinya apa yang dia sukai dari hartanya, dan ditambah dengan murka Allah kepadanya. Akan tetapi satu dari tiga orang yang disebutkan tadi, ketika dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufurinya, Allah tetapkan nikmat itu pada dia dan Allah tambah dengan keridhaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat sebagai pengingat bagi kita semua tentang pentingnya selalu menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingatnya, dan berupaya untuk kemudian mensyukurinya dengan memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya, yaitu hati ini meyakini bahwasanya nikmat itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan ini memuji dan menyanjungnya karena kebaikan-kebaikannya, dan juga menisbatkan segala kenikmatan itu kepadanya, dan menggunakan apa yang didapat dari kenikmatan tadi untuk semakin taat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna madza qala rabbukumul laila, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Allah ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi nawi kala wa kala, fa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian semalam dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka mereka kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, bahwasanya semalam Allah Ta'ala berfirman, memasuki waktu pagi dari hamba-hambaku ini, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa birahmati, kami diberi hujan, diturunkan kepada kami hujan dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan kufur kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan, mukirna binawi kada wa kada, kami diberi hujan ini karena bintang ini dan ini, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab, maka itulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbatkan kekufuran kepada orang yang menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama kita, bila dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah secara keyakinan bahwasanya selain Allah itulah yang mendatangkan nikmat tadi dengan sendirinya, maka inilah syirik akbar, syirik besar. Adapun apabila dia menisbatkan sesuatu tadi sebagai sebab datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuatu tadi bukanlah sebab datangnya nikmat Allah tadi, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu adalah syirik besar, syirik kecil, syirkun aswar. Kita lihat bagaimana kaum muslimin, disadari atau tidak, banyak yang terjatuh pada perbuatan seperti ini, terkhususnya anak-anak muda kita yang gandrung dengan ramalan-ramalan bintang, horoskop yang mengatakan kalau kamu bintang ini maka pada bulan ini kamu demikian-demikian, entah itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan, dan kemudian mereka menjadikannya itu sebagai pendorong motivasi mereka di dalam berbuat, di dalam beramal. Maka ini adalah suatu kelalaian, suatu kelengahan dari kaum muslimin, karena ini sesungguhnya bukanlah sekedar main-mainan belaka, tapi ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan akidah mereka, bisa membahayakan tauhid mereka, bahkan bisa menjuruskan mereka kepada perbuatan syirik, pada perbuatan kufur. Wal'iyadz billah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu mengawasi anak-anak kita khususnya, dan juga masyarakat kita secara umum, dari apa saja yang bisa merusak akidah mereka, dari apa yang bisa membahayakan tauhid mereka, dengan selalu menghidupkan ad-da'wah ila Allah, dengan selalu at-tawasibil haq wa tawasibil haq bis sabr, dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan menyebarkan pengajaran ilmu-ilmu agama ini, karena sesungguhnya kebanyakan sebab ini semua adalah kelengahan kaum muslimin tadi yang akan agamanya, ketidakmengertian mereka tentang prinsip-prinsip di dalam agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu tentang kalimat la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah satu bentuk simpanan dari simpanan-simpanan surga. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu zikir yang kalau kita memperhatikan makna dari zikir ini adalah mengajarkan kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini tidak memiliki apapun dari kemampuan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pula lah yang hendaknya selalu kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita dan masyarakat kita, bahwasanya segala kebaikan yang kita harapkan itu semua ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala mara bahaya yang kita khawatirkan, maka hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita daripadanya, untuk selalu kita menyandarkan diri kepadanya dengan berdoa, dengan bertawakal kepadanya, dengan mengembalikan segala urusan kepadanya. Maka dengan ini insyaallah taala akan terjaga akidah kaum muslimin dari apa saja yang bisa merusaknya. Wallahu taala alamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر